kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebulan kegancan, kapan kita tanam dekat dengan dirawi dengan warna tebal barengan, dan kisah jangan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebulan kegancan, kapan dino tanam dekat dengan dirawi dengan larnya tetap bareng dan kisah jaya lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang.